Saya tembang kali ini ada kado spesial buat mempelai berdua. Ada teman sejati. Dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai anak cucu nanti. itu adalah harapan dari semua yang hadir di sini.